Kita perhatikan, kita diri kita sendiri dan juga apa yang ada sekitar kita. Tentu semuanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memeluk agama Islam yang menenangkan hati kita, menenangkan hati kita ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan tersebut dengan menunjukkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kita bisa memahaminya, kita bisa meyakininya, dan juga kita bisa mengamalkannya. Dan bukan hanya disalahkan juga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sihatkan kepada kita semuanya yang hak dan yang baik. Kita bisa mengetahui yang hak, kemudian kita melakukannya. Dan kita bisa mengetahui yang batil, kemudian kita meninggalkannya. Padahal betapa banyak manusia yang mereka tidak mengetahui kebatilan, sehingga terjerumus dalam kebatilan. Betapa banyak di antara manusia yang tidak mengetahui al-haq, sehingga mereka keluar dari al-haq, bahkan melakukan kebatilan-kebatilan itu. Ayo ikhwah, barakallahu fikum. Dan juga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Betapa baik di antara manusia yang mereka ringan-ringan untuk meninggalkan apa yang diperintahkan. Dan betapa banyak di antara manusia mudah sekali bagi mereka untuk melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan di antara mereka tidak merasakan dosa yang mereka lakukan. Bahkan di antara mereka tidak menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini kebanyakan di antara manusia. Mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Yang hak kita kerjakan dan yang batil kita tinggalkan. Dan juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui hakikat dunia. Hakikat dunia di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya lahu wa lahu wa zinatu wa tabakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kama al-ghayth a'jaba al-kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfara thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa ma al-kubru min Allah wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur." Menunjukkan, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ada laibu wala permainan, senda gurau, sia-sia, wazinatu wa tafakhurun bainakum, dan juga berhias-hias untuk keindahan, berbanyak-banyak fil amwal pada anak-anak, dan juga harta-harta di antara kalian. Karena saya boleh tidak ada dalam kufar nabatu. Jika perumpamaan dunia kata Allah Subhanahu wa ta'ala seperti boleh tidak ada dalam kufar nabatu, seperti hujan yang tanamannya menakjubkan para petani. Summa yahiju fatarahu musfara, kemudian tanaman itu kering dan kau lihat munim. Summa yakunu hukama, kemudian hancur tanaman tersebut. Ini kehidupan dunia. Nah, yang akan hancur, akan binat. Wa fil akhirati 'adabun syadid, wa maghfiratun min Allah wa ridwan, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Dari akhirat nanti ada azab yang pedih, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karunia ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan dunia melainkan kehidupan yang mulia. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengetahui hakikat dunia. Nah, sehingga kita bersabar di atas ujian-ujian yang menimpa dunia ini. Dan juga kita yakini bahwa kehidupan yang abadi bukan di dunia, jadi di akhirat nanti. Sehingga Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Wala yaghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur." Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah syaitan-syaitan menipu kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan apa yang lain, "Wagharratuhumul hayatu ad-dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." kehidupan dunia telah menghukum mereka. Dan mereka bertaksi terhadap diri mereka, bahwasannya mereka menjadi orang-orang jahat. Nah, ayo kita buat apa Allah itu. Maka dengan iman Allah Subhanahu wa Taala, kita mengetahui tugas pokok kita di dunia ini. Sebagaimana katakan dalam ayatnya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dan untuk beribadah. Am hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apa kalian mengira kalian diciptakan sia-sia saja untuk main-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak terlupa. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan kita semuanya bukan sia-sia saja, bukan untuk makan dan minum saja, bukan untuk bersenang-senang saja, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Barakallahu fiikum. Di mana kebanyakan di antara manusia, mereka tidak mengetahui hakikat dunia ini. Nah, sehingga mereka mengira bahwa dunia segala-galanya. Dan di antara mereka mengira bahwa hidup di dunia hanya untuk main-main saja, makan minum bersenang-senang saja. Bahkan mereka mengatakan, bagaimana Allah Subhanahu sebutkan dalam ayatnya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum min dhalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Dan mereka mengatakan, ialah kehidupan seru, mereka hanya kehidupan dunia saja. Kami hidup dan kami mati, dan tidaklah membinasakan kita kecuali masa. Ini pernyataan para orang jahil. Wa ma lahum min dhalika min ilm, di mana mereka tidak punya ilmu, melainkan mereka hanya menduga-duga saja. Mereka menduga bahwa kehidupannya selama-lamanya ada dunia, sehingga mereka menganggap dunia ada segala-galanya, dan mereka mengatakan kami hidup dan kami mati hanya untuk dunia saja, dan tidaklah mengesankan kami melainkan masa saja. Nah, ini ungkapan-ungkapan mereka yang tidak mengetahui hakikat dunia. Berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah ancam kepada orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlena dengan kehidupan dunia, meninggalkan akhirat. Wa man ya'malu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa na'ishu yawma al-qiyamati 'ama. Qala rabbi lima hasartani 'ama wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan siapa saja yang berpaling dari peringatan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan. Orang yang paling berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlena dengan kehidupan dunia, melupakan akhirat. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupannya sempit. Walaupun dia banyak hartanya, walaupun dia hidup mewah, akan tetapi hatinya sempit, tidak senang. Disebabkan paling dari berkhianat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, wanahu yoman kian tiang, dan kami kumpulkan dalam keadaan buta pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dia bertanya, qala rabbi lima hasartani 'ama, ya Rabb, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku di dunia dalam keadaan melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Hal yang demikian dikarenakan telah datang ayat-ayat kami kepadamu, akan tetapi engkau melupakannya, engkau meninggalkannya. Begitu pula pada hari ini engkau melupakannya. Ini balasan dikarenakan dia terlena dengan dunia, meninggalkan akhirat, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dalam keadaan buta. Dikarenakan di dunianya dia buta untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan juga di akhirat jadi lupakan. Dikatakan dunia jadi lupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan kepada orang yang dia berpaling kepada ingatan Allah Subhanahu wa taala dan berkelainan di kehidupan dunia. Pada kesibukan tadi, kebahagiaan bukanlah dengan banyaknya harta semata-mata yang akan kebahagiaan tatkala kita mengamalkan amalan soleh. Kita menjadikan dunia seperti tabrawil akhir sebagai tempat untuk bercocok tanam, menanam amalan-amalan di akhirat kita tuai hasil di akhirat nanti. Oh, itu sama ayatnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh akan kami berikan kepada kehidupan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang beramal soleh dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kehidupan yang baik bukanlah ukurannya dengan banyaknya harta, akan tapi tadi dengan amalan soleh. Walaupun dia miskin, akan tetapi tenang dengan melaksanakan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan memberikan pahala kepada mereka dengannya lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jannah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia mendapatkan kehidupan yang baik, di akhirat Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Jannah Allah Subhanahu wa taala. Adatu li ibadiyyat salihin ma la 'ain ra'at wa la udun sami'at wa la khatara 'ala qalbin rakab. Bukan aku siapkan kepada hamba-hamba yang soleh sesuatu yang belum pernah didengar oleh mata, yang belum terdengar oleh telinga, dan belum terhayalkan terbesit dalam hati manusia. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah harus siapkan kepada orang-orang soleh yang senantiasa melakukan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak hamba-hambanya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba, dan juga anugerah yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang tidak ternilai dengan dunia, yaitu iman, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertaufik Allah Subhanahu wa taala ila siratal mustaqim, kepada jalan yang di mana kita ini haitan Allah Subhanahu wa taala. Ila taufiq haitan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Oh, sebutkan yang ayatnya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dia bisa memaksakan hidayah. Walaupun dia orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Seorang ulul azmi, seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang anaknya tidak mendapatkan hidayah seperti ini. Begitu pula nabi yang lainnya, Nabi Nuh, istrinya tidak mendapatkan hidayah itu. Begitu pun Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak bisa mendapatkan hidayah seperti ini kepada ayahnya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan afdhal anbiya, afdhal rasul, rasul yang paling afdhal, tidak bisa menghidayah kepada pamannya Abu Thalib. Sehingga ini ada perkara yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-Nya dan juga hanya orang-orang pihak saja yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap muslim yang sejati pasti dia senantiasa mengharapkan dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana yang hidayah itu? Dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia yang akan dia jalan, dan di akhirat yang kelak dia akan hadapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam ayatnya, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk Tuhan, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, niscaya tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di mana itu ada? Rasulullah SAW mengatakan, la yadhillu fi dunya wa la yadhillu fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan juga tidak akan celaka. Nah, dan Ibnu Qayyim Allah Ta'ala qaul alaihi dia mengatakan, فَإِنَّ أَفْضَلَ مَا يَقْضِي اللَّهُ لِعَبْدِهِ وَأَجَلَّ مَا يُسْلِمُهُ لَهُ الْهُدَى. Sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling afdal kepada hamba-Nya, yang Allah berikan kepada hamba-Nya, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah وَعَادَهُ مَا يَبْتَلِهِ بِهِ وَيَقْدُرُهُ عَلَيْهِ طَلَابُ, dan ujian atau musibah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya adalah kesesatan. وَكُلُّ نِعْمَةٍ دُونَ نِعْمَةِ الْهُدَى, maka semua kenikmatan-kenikmatan ini di bawah nikmat petunjuk. Wa kullu musibatin duna musibatid dhalal, dan semua musibah-musibah derajatnya di bawah musibah kesesatan. Nah, ini petunjuk di dunia yang didapatkan ini merupakan kenikmatan yang besar. Adapun nikmat-nikmat yang lainnya di bawah nikmat petunjuk derajatnya dan kesesatan yang ada pada seorang hamba adalah musibah yang paling besar, dan musibah-musibah yang lain derajatnya di bawah musibah kesesatan. Nah, tidak apa kata faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapa saja yang dia mengikuti petunjuk tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kehidupan yang baik di dunia dan juga pahala yang besar di akhirat nanti dengan dimasukkan kepada jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa qad ittafaqa Rasulullah min awwalihi ila akhirihi wa kutubuhu al-munajjara alaihi. Para ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mereka telah sepakat dari awal yang awal sampai akhir, dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, ala annahu subhanahu yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa annahu man yahdillah fala mudilla lah wa man yudhlil fala hadiya lah, dan sungguh siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, sehingga tentu ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada saat besar, tatkala Allah Subhanahu memberikan hidayah kepada seorang hamba. Nah, di mana hidayah merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan juga kunci kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, dan sebaliknya, kesesatan ad-dhalal adalah sumber kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kesesatan di dunia dia selamat, jadi di akhirat dia akan disiksa berlipat ganda, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang marotul hidayah, tingkatan hidayah. Nah, sebenarnya Ibnu Qayyim Allah taala yang sekolah ilmu yang belum menyebutkan tentang marotul huda, tentang tingkatan-tingkatan hidayah. Makna hidayah yang ada dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakup beberapa makna. Nah, di antara yang pertama ada al-huda al-am, hidayah yang sifatnya umum. Nah, hidayah yang sifatnya umum, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaslahatan kepada segala sesuatu dan juga Allah Subhanahu menunjukinya kepada kemaslahatan. Ini hidayah yang sifatnya umum kepada semua makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaslahatan kepada semua makhluknya dan juga Allah menunjukkan kepada kemaslahatan. Ini gaya yang sifatnya umum. Nah, pada Al-Quran Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Bertakbihlah, sucikanlah nama Rabb yang maha tinggi, yang telah menciptakan dan menyempurnakan, yang telah mentakdirkan fahada, dan yang telah memberikan. Maksudnya petunjuk kepada kemaslahatan hamba sendiri atau makhluk sendiri. Nah, dan juga dan ayat yang lain, qala rabbana alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa mengatakan, dialah Rabb yang telah memberikan kepada segala sesuatu sesuai dengan ciptaannya, thumma hada, kemudian menunjukinya, memberikan hidayah kepadanya. Di mana Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, wa hadhihi hidayah al-am. Di mana ini adalah hidayah yang umum. Nah, dan ayat tadi, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Di mana Rabb kami yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada segala sesuatu sesuai dengan ciptaannya, kemudian memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Hidayah itu adalah hidayah yang am, yang umum. Al-musyahadah fi jami'i makhlukat, yang disaksikan pada semua makhluk-makhluk. Nah, fakul makhlukin tajidu yat'a lima makhluk lahu minal manafi wa fidatil mu'ar. Di mana semua makhluk kita dapatkan, dia berusaha untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak kemudaratan-kemudaratan. Nah, ini setiap makhluk. Nah, hatta anna Allah a'ta al-hayawan al-bari min al-aqli ma yatamakkanu bihi min dhalik. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan di alam ternak. Nah, daripada akal yang mereka mampu untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak daripada kemudaratan. Nah, dan jadi tidak ada satu kaumnya dengan masalah iman atau kafir seseorang, dan juga tidak ada satu kaumnya dengan dosa atau pahala seseorang. Nah, dikatakan hidayah ini mencakup kepada semua makhluknya, baik manusia atau hewan atau yang lainnya. Tapi beliau rahimahullah ta'ala dan dari sekolah ini memberikan contoh-contoh bagaimana kehidupan hewan. Nah, kehidupan hewan yang dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Nah, di antaranya lebah bisa membuat kandangnya, sarangnya, kemudian juga keluar madu darinya, dan juga keanehan-keanehan lainnya luar biasa. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. juga semut. Nah, yang dia indah penciumannya sangat besar, mendekati makanan yang sukanya. Nah, dan juga bagaimana gotong royong yang luar biasa, semangat jari yang luar biasa. Ini adalah Allah Subhanahu wa Taala kepada dan juga kalau ini merupakan tentang hidayah Allah Subhanahu wa Taala kepada kita. Nah, di mana kalau saatnya ada jahit, ada minyak besar yang dia makan, dia makan. Kemudian setelah dia tidak bisa makan lagi, nah dikarenakan sudah mulai ke bawahnya, dia mengambil air minumnya. Nah, kemudian airnya dia masukkan yang terus, yang kita lakukan, kan dia makan lagi. Nah, ini kehidupan. Hidayah Allah Subhanahu wa Taala kepada yang makhluk. Ini namanya hidayah an, hidayah yang umum. Nah, bisa dilihat dari kita sekolah lagi. Karena yang saya ingin Allah Ta'ala menunjukkan contoh-contoh yang banyak daripada kehidupan kita binat yang merupakan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala umum kepada mereka. Dan yang kedua, ada hidayah Islam wal bayan. Hidayah yang merupakan isyarat, bimbingan dan peringatan. Nah, di mana hidayah ini Al-Quran dan juga Sunnah menyebutkan beberapa pihak yang dapat memberikan hidayah kepada kita. Hidayah al-Islam dan hidayah baik. Di antara yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan ayat, "Inna alayna al-sabil imma syafi'a wa imma kafura." Sesungguhnya kami berikan hidayah kepada kita. Nah, memberikan petunjuk kepadanya nampak sejarah, apakah dia syukur atau dia kufur. Dan ayat ini sebutkan Allah memberikan hidayah. Nah, hidayah di sini ada syarat wal bayan, penjelasan. Allah menjelaskan jalan-jalan, jalan-jalan yang baik, jalan yang lurus. Dan ada manusia ada yang syukur dan juga ada yang kufur. Nah, dan yang kedua ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mengatakan wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Dan kemudian engkau sungguh menunjukkan, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah ini adalah hidayah yang berupa bimbingan dan penjelasan tentang jalan yang lurus. Nah, dan yang ketiga adalah Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada yang lebih lurus, kepada jalan yang lebih lurus. Nah, sehingga Al-Qur'an ini memberikan hidayah yang besar dan terbaik, bimbingan dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan yang lainnya adalah pengikut para nabi. Nah, baik para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau para ulama, mereka pun mampu untuk memberikan hidayah yang besar dan juga baik, bimbingan dan penjelasan. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Fawallahi la ayyati Allah bika rajulan wahidan khairul laka min hundin na'am." Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Nah, memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab kamu ini lebih daripada unta yang murah. Nah, dan juga Rasul mengatakan, "Da'ilah huda." Barang siapa yang menyeru petunjuk, ini menunjukkan bahwasannya hidayah yang besar dan berbayar bukan hanya Allah saja yang memberikan. Nah, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan hidayah yang bersifat dan sifat besar dan juga baik, penjelasan. Nah, dan di mana hidayah irsal dan juga hidayah baik ini merupakan sebab mendapatkan hidayah yang berikutnya, yaitu hidayah at-taufiq. Nah, di mana sebab memberikan penjelasan, bimbingan. Ini sebab mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan kepada Rasulnya, innaka la tahdi man ahdabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, ya Allah, kenapa demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Maksudnya ada hidayah taufik. Nah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini tidak berkolak belakang dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Di mana ayat yang lain Allah mengatakan kepada Rasulnya, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Dikarenakan maksud dari ayat ini ada hidayah yang berupa bimbingan dan petunjuk. Nah, berupa bimbingan dan petunjuk. Ada pun yang dibawakan dalam ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad kepada Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang mencintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Ini hidayah taufik. Nah, ini juga bahwa hidayah taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang Rasul pun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan hidayah taufik ini. Nah, di mana ayat ini? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri saat ta'aruf mautnya pamannya Abu Thalib. Nah, kemudian Rasulullah menawarkan kepadanya, ya qul la ilaha illallah kaifa tuhadu la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan berhujjah di Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mengulang-ulang kalimat itu. Rasulullah mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, terus diajak Rasulullah SAW. Dan akhirnya dikatakan sampingnya ada Abu Jahal. Nah, yang terus mengingatkan dengan agama nenek moyangnya. Nah, akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kufur. Nah, dalam arahan kepalanya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nah, jadi walaupun dia pamannya, walaupun dia ayahnya, walaupun anaknya, tak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa disampaikan tadi dengan melalui sebab-sebabnya, dengan memberikan hidayah yang berupa ihsan, bimbingan, kita ajarkan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kita ajak mereka kepada jalan yang lurus. Ada pun taufik biadillah. Nah, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita hanya mengarahkan saja, yang mana merupakan sebab mendapatkan hidayah taufik. Jadi jangan sampai kita mengucapkan sudah hidayah di Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu membimbing mereka. Tidak, bahkan dengan kita membimbing mereka menunjukkan kepada jalan lurus, ini merupakan sebab mendapatkan hidayah. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak berikan bimbingan, tidak bisa berikan petunjuk, bagaimana mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, dan juga Allah sebutkan dalam ayatnya, "Fama yuridillah ayyahdiyahu yahtasallahu lil-Islam." Dan siapa saja yang Allah Subhanahu memberikan kehendak, Allah kehendak Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Nah, jangan dia Allah Subhanahu wa taala kehendak hidayah kepadanya, akan melapangkan dadanya ke Islam. Ini hidayah tauhid. Dan bedanya antara hidayah ihsan dan juga dengan hidayah tauhid. Kalau hidayah ihsan bisa mendapatkan setiap orang. Nah, bisa memberikan petunjuk, bimbingan kepada orang. Tapi hidayah taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan orang yang mendapatkan hidayah al-ihsan wal-bayan belum tentu dia mendapatkan hidayah taufik. Nah, betapa kan orang yang dia mengerti syariat, dia tahu jalan yang lurus, tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betapa banyak orang yang tahu tentang Islam, tentang sempurnanya Islam, tentang agungnya agama Islam, akan tapi ada juga di antara mereka yang tidak mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kebenaran itu kata Al-Qur'an. Dia mengakui kebenaran Islam. Dia mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi hidayah taufik billah. Hidayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Nah, dan hidayah taufik ini mempunyai tingkatannya. Nah, tingkatan yang pertama, hidayah taufik minal kufri wa syirki ila Islam wa tauhid. Hidayah dari kekufuran dan kesyirikan menuju Islam dan tauhid. Nah, ini hidayah yang pertama. Aku katakan, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. Katakanlah kepada ahli kitab dan juga orang-orang ummi, apakah kalian berislam? Kalau seandainya kalian berislam, sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Nah, ini hidayah yang pertama daripada hidayah tauhid. Ini bukan hidayah yang akhirnya dia melakukan kesyirikan, kekufuran, diberikan hidayah untuk Islam. Nah, seperti hidayah yang besar. Nah, hidayah yang besar bagi seorang yang hanya kafir, kemudian dia masuk Islam. Nah, di mana hidayah ini tidak mengekalkan seorang dan neraka, walaupun dia melakukan kemaksiatan. Nah, dengan hidayah atau begini, dengan hidayah pertama ini, takkan seorang dia kufur, maka cerita, kemudian dia masuk Islam. Nah, kemudian dia masuk Islam, maka dengan hidayah ini, walaupun dia masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, nah, tidak mengesalkan dengan neraka. Nah, hidayah pertama. Nah, padahal kalau seandainya dia mendapatkan hidayah ini, dia akan kekal dengan neraka. Seorang muslim, seorang jahil akan kekal dalam neraka. Tapi dengan hidayah ini, keluar dari kafiran, menuju Islam, menuju tauhid, maka minimalnya tidak mengekalkan di dalam neraka, walaupun dia masih dibuat kemaksiatan dan kemaksiatan lain. Nah, dan hidayah tauhid yang kedua, yaitu minal bid'ah ila sunnah wa minal ma'siyah ila ta'ah. Hidayah taufik daripada kebid'ahan menuju sunnah, dan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dan dari dosa menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana ini semua orang yang diberikan hidayah kepada Islam bisa mendapatkan hidayah untuk mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia semua orang yang dia masuk Islam, akan tetapi setelah masuk Islam, tidak semua orang dia memberikan hidayah untuk memakai Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan sebaliknya, sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara orang-orang yang masuk Islam kemudian tetap. Nah, dikarenakan dia masuk Islam, kemudian dia masuk ke dalam ibli-ibli yang lainnya. Nah, ini kebanyakan manusia. Alhamdulillah, sudah masuk Islam. Akan tetapi, setelah masuk Islam, dia tidak mendapatkan hidayah, atau belum mendapatkan hidayah untuk mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali, banyak sekali orang yang mengatakan ini. Dan bukan sunnatullah, Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyya syakur. Dan sedikit sekali. Nah, daripada hamba-hambaku ini yang bersyukur. Nah, bahkan sebagian orang mereka telah merasa dirinya telah meraih hidayah ketika sebelumnya dalam keadaan kafir, kesyirikan, kemudian dia berislam tanpa melihat Islam yang dia sunnah. Nah, sebagian besar dari orang manusia, bahkan sekali Tuhan Islam yang sebelumnya dia kafir dan juga musyrik, akan tetapi dia melihat mana Islam yang dia sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Di antara orang-orang kafir, dia bersyukur. Apa yang tadi masuk Islam, kemudian dia masuk ke dalam jihad Islam. Dengan kan di dalam. Dengan apa? Iblis lana tuwak. Atau misalnya dia telah masuk Islam, yang sebelumnya kafir, masuk Islamnya kepada Ahmadiyah. Nah, simpulnya. Musibah. Nah, gimana kalau ada istilah keluar dari mulut buaya menuju mulut harimau. Nah, jika ada yang ini, saya. Teh. Ada juga di antara mereka yang dia taubat dari suatu paham sesat menuju paham sesat yang lainnya. Nah, ini dia apa? Dia sudah muslim, akan nanti menyadari, oh ini ternyata ibadah saya tidak benar. Nah, dia masuk kepada kelompok yang lainnya. Ternyata kelompok yang lain itu sama. Dia harus menuju paham sesat yang lain. Nah, ini keadaan keadaan manusia. Baik yang pada waktu Islam, ataupun yang dia telah menuju Islam. Dan kita demikian. Bahwa mereka telah mendapatkan hidayah taufik untuk meluk agama Islam ini. Nah, akan tetapi yang tidak ada pada mereka adalah hakikat hidayah. Jadi hidayah taufik di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka telah mendapatkan hidayah, taufik untuk Islam. Akan tetapi tidak mempunyai hakikat hidayah sendiri. Di mana hakikat hidayah taufik tadi dia berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, kita di tengah-tengah dakwah hizbiyah yang banyak sekali. Nah, yang masing-masing kelompok menyeru kepada kelompoknya, menyeru kepada pemikirannya, Allah Subhanahu wa taala kita dengan dakwah Khalid Tarbiyah. Nah, banyak di antara golongan mereka IM, nah, mengajak dengan tarbiyah. Kemudian juga tahrik dengan gerakan sababnya. Juga Islam liberal dengan Islam warna-warninya dan sebagainya. Nah, bayangkan gerakan-gerakan dakwah yang banyak-banyak datang Allah membingungkan sekali. Bingung. Nah, gerakan banyaknya seruan-seruan yang mereka mani-mani mengaku sebagai Islam jamaah tabligh dengan gerakan hurufnya. Nah, ataupun yang lain. Maka ini bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita Islam, bahkan sejak kita lahir dari dalam Islam, nikmat yang paling besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita kepada hidayah ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah generasi yang terbaik di antara umat ini. Salaful tarikh dan tarikh dari orang yang mengikuti mereka. Nah, ini macam satu. Nah, padahal banyak di antara manusia yang mereka sebutkan saja. Selama Islam, ternyata Islam itu sangat berat. Nah, atau dari kesatan kepada kesatan yang lainnya. Pada maka ini dari Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dakwah salafiyah, dakwah yang punya barokah, dakwah yang asasnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah dengan sisi para pelaku umat. Nah, dan juga dakwah yang misinya mengajak umat manusia untuk memahami dan menjalani agama Islam sebagaimana yang dipahami dan jalani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salafus saleh. Ini misi dakwah al-sunnah wal jamaah mengajak manusia. Nah, untuk memahami dan juga menjalani agama kita ini sebagaimana yang berpaham dan jalan Rasulullah SAW dan para Rasulullah. Nah, hal itu bagaimana Rasulullah menyebutkan dan hal itu yang tatarqaliku ummati ala 73 firqah kulluhum fil nar illa firqatan wahidah. Qalu ma hiya ya Rasulullah? Qalu ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan semuanya kenal dan terangkan illa billahi wahidah, kecuali satu golongan yang akan selamat, seperti najiyah, golongan yang selamat di tanah neraka. Nah, kemudian soal pertanyaan, wa man hiya ya Rasulullah, siapa dia wa Rasulullah yang akan selamat? Teman-teman, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku berada di hadapnya dari para sahabat-sahabat Rasulullah. Intinya, yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nah, sehingga misinya terus mengajak umat untuk menjalani dan memahami agama ini sebagaimana dipahami dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, dan target utama ini, target dakwah al-sunnah, dakwah salafiyah, terciptanya kehidupan Islam yang penuh barokah dibangun di atas keimanan dan juga amal soleh. Nah, target dakwah salafiyah. Kalau sebutkan rakyatnya, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilu shalihat la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafa alladzina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang iman di antara kalian dan juga yang melaksanakan amal-amal saleh, sungguh la yastahlifannahum fil ardi, akan Allah Subhanahu berikan kekuasaan kekhilafahan di muka bumi kama istahlafa alladziina min qablihim, sebagaimana Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Walaih makinan nalahum jirahum lalil tabawahum, dan juga akan kokohkan untuk mereka, agama mereka yang akan diberi untuk mereka. Walaih bajilan lahum min ba'du khawfihim amna, dan juga akan gantikan pada mereka daripada rasa ketakutan di rasa keamanan. Yang budu nami walaih nami syai'ah, mereka beribadah kepadaku dan tidak mencukupkanku dengan sesuatu apapun. Nah, ini targetnya untuk menciptakan kebahagiaan dunia. Nah, target dakwah salafiyah di dunia, terciptanya kehidupan Islam yang penuh barokah, yang dibangun di atas tauhid. Yang mudah menani walaupun ada syaitan, beribadah kepada kata Allah dan tidak menyebutkan kelebihan seorang Allah. Nah, di mana nanti akan kita kehidupan yang penuh dengan barokah. Dan targetnya dakwah salafiyah di akhirat nanti untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam jannah Allah yang penuh dengan kenikmatan. Oh, sebutan apa? Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum mardu'an. Dan orang-orang yang lebih dahulu dalam keimanan dari kalangan muhajirin dan juga kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah hidup pada mereka, mereka pun hidup pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala mendapat keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala, rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah hidup pada mereka, mereka pun hidup pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pantaslah para sahabat untuk diikuti. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka jannah tajri tahta al-anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim, mereka kekal dalamnya, di mana itu merupakan kebahagiaan kemenangan yang besar. Nah, ini target dakwah salafiyah di akhirat untuk mendapatkan ridha Allah dan kemenangan. Nah, bagaimana yang telah dialami didapatkan oleh para pendahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Nah, mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juga Allah siapkan pada mereka jannah surga yang penuh kenikmatan. Nah, dan syiar utama dakwah Salafiyah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman Salafus. Nah, dalam setiap permasalahan agama bicara utama mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman Salafus dalam permasalahan-permasalahan agama. Dikarenakan mereka adalah yang paling pantas, yang paling mengenal, yang paling tahu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudkan dan ayatnya fa in tanajatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih dan berpekar, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sehingga terus ini dakwah sunnah, dakwah sunnah, dakwah supaya manusia, supaya umat ini tatkala ada persisian di antara mereka dalam masalah agama, mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, jadi Allah sebutkan dalam ayatnya, wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah, dan siapa saja yang menyelisihi jalannya Rasul dan juga orang-orang mukmin telah datang petunjuk bagi mereka, kemudian mereka mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti jalan selain jalan para sahabat. Nuwalihina tawallah, akan kami palingkan kemana depan. Wanusri jahannam, dan akan dimasukkan dalam jahannam. Wasyarakatina jahannam ala sudut setempat. Nah, orang yang mengikuti jalan selain jalan Rasulullah SAW dan selain jalan para sahabat. Nah, tinggal Allah Salafiyah ini supaya kembali kepada jalan Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Nah, dan juga dakwah Salafiyah ini seruannya tegak dan ilmi. Nah, bukan katanya dan katanya, bukan praduga-praduga, bukan dengan keraguan-keraguan, akan tegak dan ilmi. Allah katakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man tabi'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah dan kepada juga orang-orang yang mengikutiku di atas ilmu. Nah, ini seruan di atas ilmu, bukan dengan omong kosong belaka. Nah, ucapan-ucapannya tidak faedah akan di atas ilmu. Dan tarikohnya cara dalam berdakwahnya dibimbing. Bukan dengan keras kasar. Akan tadi dakwah yang perlu dengan hikmah. Allah sebutkan dalam ayatnya, Udu'u ila sari rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah. Suruhlah kepada jalan rohmu dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Nah, di mana? Dengan dakwah Salafiyah yang mulia ini, umat manusia yang sebelumnya berada dalam kejahilan dan kebimbangan, mereka berani untuk baik meraih hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hidayah yang sangat berharga. Dan ada pula di antara manusia yang mereka telah mendapatkan hidayah Islam, kemudian juga hidayah taufik sunnah di atas sunnah Rasulullah SAW, akan tapi kurang sempurna dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Nah, baiklah, Dia sudah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kurang sempurna ilmunya. Teh. Jadi antara manusia. Dan hidayah yang terakhir, dari hidayah ila jannah aulana. Hidayah yang keempat, yaitu hidayah yang merupakan puncak dari hidayah. Telah melalui tingkatan-tingkatan tadi. Nah, di mana pertama hidayah am, hidayah umum. Di mana hidayah ini Allah berikan kepada semua makhluknya. Nah, yang kedua, hidayah besar. Dan juga hidayah banyak. Di mana siapa saja bisa dengan hidayah ini. Hidayah besar dan juga banyak. Penjelasan yang lebih banyak. Kemudian berikutnya, hidayah yang merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ini hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan hidayah ini. Dan yang terakhir, hidayah ila jannah atau ila nar. Hidayah menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyukat dalam ayatnya, wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka penduduk jannah mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan kami kepada surga ini. Nah, wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk kalau seandainya Allah tidak akan cukup kepada kami. Nah, ini ucapan ahli jannah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada kami terhadap surga yang penuh nikmat. Nah, dan juga hidayah kepada ahli neraka untuk masuk ke neraka. Allah perintahkan kepada malaikat, أَشْرَكُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan juga teman-teman baik mereka, dan apa-apa yang mereka beribadah kepada selain Allah, dan tunjukilah mereka kepada jalan yang penuh sarang, kepada neraka. Nah, ini hidayah menuju neraka. Dia bukan akhir daripada hidayah. Nah, orang yang mendapatkan hidayah al-Iqtar, kemudian mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya dia mendapatkan hidayah menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang mendapatkan hidayah atau orang yang hidayah besar, kemudian dia berpaling ke hidayah tersebut, maka akhirnya dia bukan hidayah untuk masuk ke dalam neraka. Nah, ditunjukkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan adab siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar pembahasan yang disebutkan tadi, menunjukkan bahwa hidayah sangat mahal harganya. Nah, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Ini kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala, mereka semaksimal mungkin untuk mempertahankan hidayah ini, walaupun mereka mengorbankan hartanya, walaupun mengorbankan keluarganya, atau mengorbankan jiwanya, mempertahankan hidayah yang luar biasa. Nah, kita ketahui bagaimana kisah para sahabat. Nah, keluarganya Sumayyah dan keluarga sampai disiksa, sampai dibunuh, tapi tetap menjaga hidayah mulia ini. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegarkan hati mereka, "Isbir sabran ala yasir fa inna mau'idakum al-jannah." Tatkala melewati mereka dengan siksa, mengatakan, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian janji Allah bahwa kepada kalian ada jannah." Dan tetap mendapatkan hidayah suara, nah, sampai akhir hayat mereka. Dan kita lihat bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah SAW dalam tanah Al-Fatih, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang luar biasa. Nah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya dia beragama Yahudi. Nah, bahkan syarat dalam menjaga api supaya padam. Bahkan dia hidup dalam lingkungan orang yang luar besar di kaumnya. Nah, dan tidak keluar rumah. Maka secara ayahnya memberikan amanah kepadanya untuk mengurus kubur. Maka dia keluar rumah. Kemudian dia melewati gereja dan mendapatkan ada orang-orang ibadah yang berbeda. Dan dia takjub dengan ibadah mereka. Nah, sehingga dia ingin mengenal dan memasuki agama mereka. Sampai terbenam matahari. Setelah matahari, dia pulang ke rumah dan dimarahi oleh ayahnya. Nah, tatkala ayahnya mengetahui bahwasanya dia itu agama Nasrani, marah. Sampai tatkala hari ini dia dibolehkan keluar, bahkan diikat kakinya dengan tali besi. Nah, akan terus semangat untuk menggapai hidayah, untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berhasil. Nah, keluar kabur dari rumahnya. Kemudian ikut bersama kafilah Nabi Sa'ad. Nah, kemudian dia bertanya tentang agamanya. Sampai dia masuk gereja, kemudian mendapatkan uskup-uskup di sana. Kemudian dia belajar pada uskup tersebut terus mencari hidayah. Ketika seorang yang gurunya meninggal ternyata dia pergi ke tempat yang lain yang tunjukkan kepada saya tersebut. Dia tanggung dia bertanya lagi sebelumnya, siapa yang masih berada agama ini? Nah, di negeri pula, pergi lagi ke sana. Terus pergi lagi ke sana. Nah, sampai ketika akhirnya, tatkala pendeta terakhir yang dia bersama, tatkala meninggal, dia bertanya, nah, apakah masih ada orang yang sekomah, yang tetap dalam agama ini? Nah, maka berarti mereka sedikit sekali yang masih lurus dalam agama ini. Dan sekarang sudah zaman kenabian. Sudah saatnya, dekat zaman kenabian. Akan turun Nabi akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana Rasul ini, dia akan berpindah ke negeri yang penuh dengan pohon kurma. Nah, kemudian karena Al-Fatih tak datang kafilah di Arab. Nah, kemudian dia menawarkan dirinya untuk ikut bersama dengan membayar dengan sapi ataupun harta yang dia miliki, ikut bersama mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sampai akhirnya jadi gitu. Kemudian tanahnya dijual sebagai budak. Nah, dijual kepada orang Yahudi. Kemudian dijual lagi untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan cobaan yang luar biasa. Yang akhirnya sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, itu yang banyak. Itu kalau Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala dengan misalnya, kita sangat panjang kisah perjuangan tanah anak balik yang Allah Ta'ala ada mendapatkan hidayah. Nah, maka yang paling sedikit barokah itu tentunya kewajiban kita semuanya telah mendapatkan hidayah yang pasti. Kita menjaganya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjaganya sampai akhir hayat kita. Jangan sampai hidayah ini hilang dari kita. Nah, para sahabat radhiyallahu taala anhu berusaha cari-cari semaksimal mungkin. Dan juga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya sampai akhir hayat mereka. Walaupun penderitaan, walaupun siksaan menimpa mereka, tetap kokoh dan tidak. Nah, maka wajib bagi semuanya untuk mensyukuri dunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, besar atau kecil. Apalagi nikmat yang luar biasa, nikmat biasa. Maka kita lebih wajib. لَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ أَذَابِي لَشَدِيدٌ. Apa yang disebut pada Allah Subhanahu wa taala. La yazidannakum, sungguh pasti akan aku tambahkan nikmat pada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Inna Allah la yukhlifu mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memiliki janjinya. Apa yang Allah janjikan pasti akan diberikan kepada hamba. Dan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang syukur kepadanya, la yazidannakum, sungguh pasti akan aku tambahkan nikmat pada kalian. Wa la in kafartum inna adabi lashadid. Dan apabila kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan dunia ataupun di akhirat. Nah, kalau kita barakallahu fiikum wa rahmatullah, dalam meneruskan kewajiban baiknya semuanya menjaga hidayah nikmat yang sangat besar ini. Nah, jangan sampai hidayah ini hilang pada kita. Nikmat yang luar biasa setelah kita Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, tunjukkan kita kepada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sah. Ini hidayah yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan kebanyakan manusia, sedikit saja jumlahnya. Nah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyya syukur, dan sedikit sekali adalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang menempuh jalan kebenaran sedikit sekali. Kata Rasulullah SAW akan menyebutkan tatkala pecahan umat 73 golongan yang selamat hanya satu golongan. Ini menunjukkan jumlah yang sedikit. Nah, maka Allah yang dibilang kesalahan itu semuanya. Lalu menunjukkan kepada janji ini. Nah, sehingga tadi kita terus menjaganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai istiqomah tetap menjaga di dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang iman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaga hidayah Islam ini. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kalian menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala hidayah. Apa hidayah menuju sunnah Rasulullah SAW yang mulia ini. Nah, yang mudah-mudahan dengan kita mempertahankan hidayah, menjaga hidayah, akhirnya kita mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan